10. Inna zayyana sama'a dunya bi zinatil kawakib. Sesungguhnya kami itu menghiasi langit dengan jadi bintang-bintang. Wa hifdzan min kulli syaitanin marid. Bahwasanya bintang itu adalah untuk menjaga dari semua setan yang durhaka. La yasma'una ila al-mala'il 'ala wa yukhzafuna min kulli janib. Tidaklah mereka itu mendengar atau mencuri dengar dari berita langit kecuali mereka itu akan dilempar dengan bintang-bintang tersebut. Kalau memang nanti bintang sudah tidak ada, maka datanglah hari kiamat. Karena bintang tidak ada, berarti datanglah hari kiamat, dan hari kiamat berarti hancurlah kehidupan alam semesta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, sama dengan itu adalah tatkala aku dengan para sahabatku. Tatkala saya masih ada, sahabatku rukun dan damai. Tapi perlihatkanlah, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka cekcok antara para sahabat terjadi. Ini mungkin karena salah istihad dan mungkin karena salah yang lainnya. Dan apabila para sahabat sallallahu radhiyallahu anhu majma'in, mereka pun pergi, maka otomatis jadi yang terjadi pada umat ini pun akan terjadi kekacauan yang mereka itu ada di alam dunia ini. Karena itu ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum agar bahwasanya kekacauan tidak semakin melebar. Pertentangan antara kaum muslimin dengan yang lainnya tidak semakin melebar. Tidak ada jalan kecuali harus kita kembalikan semuanya kepada manhaj para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan jalan yang baik. Dan orang-orang ya, akhwan yang mengikuti mereka dengan jalan yang baik. Kawan bidan azani Allah wa iyyakum. Masih banyak sebenarnya berupa dalil yang lain, tapi karena dalil-dalil yang ada itu sudah pernah dan sudah sering kita sebutkan, yaitu tentang masalah ma'ana alaihi washabi, kemudian mengenai masalah man ya'is minkum ba'di fasayara khilafan katsira alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin. Jadi mengikuti pada sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin dan lain-lain, maka dari situ kita tidak perlu mengulangi sesuatu yang pernah kita sampaikan. Kawan bidan azani Allahu wa iyyakum. Sama jenis sebenarnya berakhir kitab ini. Dan berakhir apa yang tulis oleh Syekh Salim al-Lalu rahimahullahu ta'ala. Sebelum melanjutkan beberapa hal, tidak ada yang ditanyakan berkisar tentang masalah manhaj. Dari semua yang kita katakan di awal, dari awal sampai terakhir kitab ini, maka akhir sekali, jadi maka akhir sekali kita ambil sebuah kesimpulan yang akhir, yaitu bahwasanya kaidah yang selalu kita sembuhkan ke atas dan kaidah yang selalu kita kedepankan ke depan, bahwasanya kaum muslimin akan masih dalam ajarannya yang murni kalau mereka itu mengikuti jalurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, taraktu fikum amrayn. Saya tinggalkan pada kalian dua perkara yang kalian itu tidak akan sesat selama-lamanya kalau kalian bukan teguh kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah jalur yang akan membawa kepada kejayaan Islam di akhir zaman. Ini yang itulah ikhwan jalur yang akan membawa kepada kejayaan Islam di akhir zaman. Yaitu kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tidak ada jalan kecuali jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu ya akhwan, maka semua kelompok-kelompok yang ada itu pasti menyeleweng dari manhaj ini. Kita periksa satu-satu. Yang mulai dari kelompok yang pertama kali muncul, kelompok Syiah. Jadi dari kelompok yang pertama kali muncul, kelompok Syiah, mereka lah orang yang paling melecehkan para sahabat. Adakah ya akhwan pelecehan yang paling pelecehan, yang paling tinggi daripada orang-orang yang mengatakan atau orang-orang yang setiap hari itu membaca doa pagi dan petang, sebagaimana kita membaca doa adhkar sobah dan masa itu, sebagaimana kita membaca doa pagi dan petang, mereka mempunyai doa apa ya akhwan, doa sonamai Quraisy, doa la'anat dua berhala Quraisy, yaitu Abu Bakar dan Umar. Dilarang dari mereka setiap hari dan setiap petang. Pada tanggal 10 Asyura, jadi tanggal 10 Asyura ya kawan, tanggal ini adalah hari apa? Hari apa? Hari rayanya orang-orang Syiah. Kenapa? Karena hari itu adalah hari kematian Umar bin Khattab. Jadi terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu an dijadikan mereka sebagai hari raya dan hari kemenangan. Ini terbukti dan ini bukan berita bohong ya, Pak. Satu yang nyata. Dan dalam kitab-kitab mereka mengatakan bahwa seluruh para sahabat itu kufur. Setelah zaman Rasulullah waktu itu 3 orang, kecuali Ahlul Bait dan kecuali Mikdad Ibnu Aswad dan Salman Al-Farisi dan Abu Dzar radhiyallahu anhu majma'in. Adakah orang yang lebih keji daripada orang yang mengatakan bahwasanya Aisyah itulah yang diperintahkan oleh Allah untuk fatbahu Baqarah. Sembelihlah sapi betina dalam Al-Qur'an ay Aisyah radhiyallahu anha. Adakah orang yang lebih keji ya akhwat daripada orang-orang melakukan semacam itu? Baik, kita lihat sekarang kepada jadi kelompoknya orang-orang sufi. Jadi kepada kelompok orang-orang tasawuf modern, bukan tasawuf zaman dulu, tapi tasawuf yang ada pada zaman sekarang ini. Adakah orang-orang itu yang kemudian jadi tatkala, jadi adakah jadi sesuatu yang lebih kejam daripada Yahwa tatkala mereka mengatakan kepada kita, jadi tatkala mereka mengatakan kepada kita bahwasanya tokoh-tokoh mereka itu lebih baik daripada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Masih mengambil ilmu dari perantara yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang-orang sufi itu ditanya, kalian mengambil ilmu dari mana? Mereka mengatakan saya langsung mengambil ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu pernah bermunakot atau ada sebuah dialog kecil dengan seorang yakni seorang penggemar tasawuf. Dia mengatakan, ana pernah mengatakan pada dia bahwasanya dalam kitab Ihya Ulumuddin banyak terdapat hadis dhaif. Dia dengan enteng menjawab, hadis dhaif yang terdapat dalam Ihya Ulumuddin dalam perhitungan kalian bukan dalam perhitungan ahli tasawuf, kata dia. Bahwasanya ilmu tasawuf mempunyai cara lain dalam menentukan sahih dan dhaif sebuah hadis, yaitu dengan cara buka syafah, bertanya langsung kepada Rasulullah. Dia bertanya langsung kepada Rasulullah Al-Julaid. Dia pernah menceritakan dalam sebuah hadis, dalam sebuah kitabnya, bahwasanya saya bertemu dengan kakekku, siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya bertanya, wahai Rasulullah, ya jaddi, wahai Rasulullah, ada dua hadis yang nyampe kepada kami. Hadis yang pertama bahwasanya Nabiullah Isa alaihissalam akan tinggal selama 40 tahun. Hadis yang kedua akan tinggal selama 7 tahun. Mana yang benar? Maka Rasulullah menjawab riwayat yang pertama. Riwayat yang pertama. Jadi ahwan mereka jadi sangat melecehkan para sahabat Nabi tatkala mereka mengatakan bahwasanya mereka jadi pertama bisa langsung menyaingi para sahabat, dan yang kedua mereka mengambil ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Orang-orang khawarij ya ahwan. Orang-orang khawarij, baik khawarij zaman dulu maupun khawarij zaman sekarang. Kalau khawarij di zaman dahulu, siapakah orang-orang yang menentang para sahabat? Siapa yang membunuh Ali? Orang-orang khawarij. Siapakah yang mencela orang-orang zaman itu? Mereka adalah orang-orang yang khawarij, orang-orang yang menentang para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mazhab mereka adalah mazhab yang sangat dicela oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat kepada orang-orang ya akhwan, orang-orang Qadariyah atau orang-orang Mu'tazilah, mereka ya tentang oleh Abdullah bin Umar dan mengatakan, katakanlah kepada mereka bahwasanya tidak ada gunanya ibadah, tidak ada gunanya salat, tidak ada gunanya zakat, dan tidak ada gunanya semua amal perbuatan mereka kalau mereka itu masih tidak percaya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita periksa ya akhwan, satu kelompok demi satu kelompok akan kita lihat bahwasanya mereka semuanya menyimpang dari manhaj para sahabat, dan mereka menentang para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita, kewajiban kita pertama adalah saling menasihati. Jadi kewajiban kita bukanlah ingin membiarkan mereka, tapi kewajiban kita adalah tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jadi untuk saling menasihati agar mereka kembali pada jalur yang benar. Karena apa ya akhwat, kebangkitan Islam sebentar lagi. Tanda-tanda kebangkitan Islam ini sudah muncul. Kepada mushaf. berikanlah, renungkanlah ayat ini agar kita tahu bahwasanya kebangkitan Islam akhir zaman sebentar lagi muncul. Perhatikan surat Al-Isra. Kalau ada orang bertanya, dari mana indikasinya bahwasanya kebangkitan ini sebentar lagi muncul? Perhatikan surat Al-Isra. Surat Al-Isra atau surat Bani Israel. Ayat nomor 4 sampai ayat nomor 8. Dalam surat Al-Isra ya, atau surat dari Israel sama aja, yang jelas setelah surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang tentang orang-orang Bani Israel. Wa qadaina ila Bani Israel, dan kami telah menetapkan kepada umat Bani Israel fil kitab, dalam Al-Kitab, bahwasanya inilah ketetapan Allah, inilah takdir Allah untuk Bani Israel yang akan terjadi dari awal kehidupan mereka sampai besar hari kiamat. Qala Allah Subhanahu wa taala, la tufsidunna fil ardi marratain. Kalian wahai orang-orang Yahudi, kalian wahai orang-orang Bani Israil, orang-orang Bani Israil sekarang ya akhwat, cuma orang-orang Yahudi. Kalian itu akan membuat kerusakan di muka bumi marratain, dua kali. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalian wahai orang-orang Yahudi, kerusakan yang kalian lakukan di muka bumi ini cuma dua kali, tidak lebih daripada itu. Ini maksudnya ya akhwat, kerusakan puncak. Adapun kalau mereka merusakkan, membuat kerusakan kecil di mana-mana itu biasa. Dan memang sifatnya orang Yahudi, karena sifatnya orang Yahudi ya akhwat, di mana-mana nyombong. Adakah kesombongan daripada sebuah kaum yang mengatakan nahnu abna'ullahi wa ahibba'u, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ada kesombongan lebih daripada kesombongan model begini. Jadi mereka mengatakan, la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna uluwan kabira, dan kalian itu akan menyombong dengan kesombongan yang sangat tinggi. Afan fitin azani Allah wa iyyakum. Kerusakan yang pertama, yang kerusakan yang pertama kalau kita lihat sejarah perjalanan orang-orang Yahudi, itu adalah kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi menjelang kebangkitan Rasulullah. Bahwa tatkala mereka itu dari kalangan Bani Israel, mereka pindah kemana? Ke mana ya Khawat? Ke Mesir. Jadi tatkala Nabiullah Ya'qub dan putra-putranya ke Mesir, diundang oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam, maka mereka ke Mesir. Di Mesir itulah maka kemudian mereka dihancur leburkan oleh kekuatan siapa? Oleh kekuatan Firaun, yang kemudian ditolong oleh Nabiullah Musa alaihissalam, dan terjadi sampai zaman semacam itu. Perjalanan mereka panjang, tapi yang penting bahwasanya mereka di semua negara mereka itu dihujat, karena di mana-mana mereka buat kerusuhan. Ini ciri khas mereka. Di mana-mana orang Yahudi di situ, di mana-mana mereka buat kerusuhan. Akhirnya bahwasanya mereka itu, karena mereka adalah ahlul kitab, maka mereka tahu bahwasanya setelah Nabiullah Isa, yang mereka itu adalah terdesak kemana-mana, setelah Nabiullah Isa ya Huan, jadi bahwasanya akan ada Nabi akhir zaman yang membawa kemenangan. Mereka menginginkan agar kemenangan itu mereka dapatkan. Dan mereka tahu dalam kitab mereka bahwasanya Nabi akhir zaman itu akan hijrah ke sebuah tempat yang di situ banyak pohon kurma. Maka mereka semuanya orang-orang Yahudi pindah kepada dua tempat ini. Di mana Jazirah Arabiyah yang di situ banyak kurmanya? Madinah dan Mekah, ada kurma ya, Mekah dan Tandus. Dan siapa tahu? Bukan. Di sini tidak ada kurma, sedikit. Di Khaybar. Jadi daerah yang paling banyak kurmanya saat itu adalah Madinah, An-Nabawi atau Yathrib dan Khaybar. Oleh karena itu, orang-orang Yahudi mereka semuanya menuju kepada dua tempat ini. Mereka ada sebagian ke Madinah sampai membuat ada tiga bani, Bani Quraidah, Bani Qunayza dan Bani Nadir. Dan kemudian di Khaybar mereka menguasai daerah. Tapi di mana-mana Yahudi membuat kerusuhan. Orang Yahudi menempati sebuah tempat mesti rusuh. Jadi penduduk asli tergeserkan, kelompok Aus dan kelompok Khazraj. Sekutu terus antara mereka dengan orang-orang Yahudi. Setiap kali orang-orang Yahudi kalah, mereka mengatakan, kami kalah sekarang, tunggu sebentar lagi, akan ada Nabi yang akan muncul dan kami akan membunuh kalian. Nabi itu akan muncul dan kami akan mengikuti beliau dan Nabi itu akan membunuh kalian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah, "Wa kanu yastafihuna 'alal ladzina kafaru." Orang-orang Yahudi itu mereka jadi mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir dengan munculnya Nabi baru. Orang-orang Madinah sangat camkan sekali bahwasanya akan muncul Nabi baru yang kemudian mereka gabung, Nabi ini gabung dengan orang Yahudi membunuh mereka. Ia disamkan oleh orang-orang Madinah. Maka tatkala ada berita, bahwasanya di Mekah ada Nabi, mereka langsung datang dan bayat Aqabah. Maka jangan heran, kenapa orang-orang Madinah kok datang ke Mekah untuk bayat Aqabah? Karena orang-orang Yahudi nantang terus. Orang-orang Yahudi nantang terus. Tunggu sebentar lagi, kami akan menghancurkan kalian kalau Nabi itu sudah muncul. Gitu terus. Wakalu istabtihuna ala ladhina kafaru. Maka tatkala ada berita Nabi baru muncul, orang-orang Aus dan Khazraj, kita jangan ketinggalan. Kita berangkat dulu ke Mekah, jangan orang Yahudi duluan. Maka mereka datanglah dengan dua peristiwa yang sangat terkenal, Bayatul Aqabah al-Ula dengan Bayatul Aqabah al-Tsaniyah. Tapi tatkala ya akhwat, orang-orang Yahudi, orang-orang sombong. Tatkala yang muncul Nabi itu bukan dari Bani Israel, mereka mengingkarinya. Bahkan padahal ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi itu tahu ciri-ciri khas Rasulullah, yakni sebagaimana mereka tahu tentang ciri-ciri anak mereka. Tahu dengan yakin-yakin, sangat yakin itulah Nabi akhir zaman, tapi mereka mengingkarinya. Wan widan azani Allah wa yakum. Kerusakan yang ada di kalangan orang Yahudi saat itu sudah sampai puncak. Mereka di kota Madinah membuat kerusuhan, di Khaybar membuat kerusuhan, dan kerusakan mereka yang paling puncak adalah mereka mengganti peribadatan mereka. Mereka mengganti peribadatan, beribadah yang asalnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian akhirnya mereka itu beribadah kepada al-jibti wa tauhid, beribadah kepada syaitan, dan beribadah kepada yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala meneruskan dalam firman-Nya, wa idza jaa wa'du ulahum, apabila datang janji kami yang pertama, ba'atsna 'alaikum 'ibadan lana, kami akan mengutus kepada kalian wahai orang-orang Yahudi, uli ba'tsin syadid, orang-orang yang mereka itu sangat keras dan sangat kuat kekuatannya. Fajasu khilal dia, kaum kami ini atau orang yang hamba-hamba kami ini akan menguasai seluruh daerah. Wa kana wa'dan maf'ula, dan itu adalah janji yang akan terjadi. Setelah kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah ya akhwan, orang-orang Yahudi di mana-mana membuat ulah. Bukankah mereka di awal kedatangan Rasulullah ada perjanjian Madinah? Bahwasanya kalau kaum muslimin diserang, orang Yahudi membela, kalau kaum Yahudi diserang, kaum muslimin membela. Tapi perang Khandaq mereka berkhianat. Yang akhirnya mereka di bumi hanguskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bani Nadir dihancur leburkan, Bani Qunaiqah dihancur leburkan, dan Bani Nadir pun dihancur leburkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi kota Madinah hancur, tinggal kota Khaybar. Ya kemudian mereka dihancurkan oleh Rasulullah pada waktu peristiwa perang Khaybar yang sangat terkenal itu. Masjid ada tersisa, akhirnya mereka diusir habis-habisan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dan itu adalah kekalahan mereka yang pertama. Kerusakan, jadi mereka membuat kerusakan pertama sebelum zaman Rasulullah. Kehancuran mereka adalah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma radatna lakumul karata 'alaihim." Kemudian kami akan kembalikan kekuatan kalian. Ini Allah mengatakan, wahai kaum Yahudi, setelah kekalahan masa pertama ini, kekuatan kalian akan balik. Allah menggunakan bahasa summa ya akhwat. Dalam bahasa Arab ya akhwat, summa itu ada belajar Arab. Kata-kata summa itu kalau saya mengatakan jaa Muhammadun summa Ali, Muhammad datang kemudian Ali, itu mungkin misalkan antum datang Muhammad, satu menit kemudian datang, itu enggak boleh mengatakan summa. Harus mengatakan fa lalu Ali. Karena summa itu adalah untuk waktu yang sangat panjang. Sekarang datang 1 jam 2 jam lagi baru datang, itu summa. Satu menit datang itu enggak boleh summa tapi fa. Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa summa. Radatna lakumul karata alaihim. Kemudian dalam artian baliknya kekuatan kalian oleh orang Yahudi setelah kekalahan pertama butuh waktu yang sangat panjang. Dan memang ini terbukti. Kekalahan mereka di perang Khaybar kapan? Terakhir di zaman Umar bin Khattab. Tahun berapa itu? Di zaman Umar itu berarti sekitar tahun berapa? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal tahun 10 berarti beliau sekitar tahun 20-an. Sekitar tahun 19-an gitu mereka hancur. Hijriah. Kekuatan ini, kekuatan orang Yahudi baru bisa kembali. Mereka kemudian hancur. Di Amerika ada, di Australia ada, di Eropa ada, di Asia ada. Di mana-mana mereka ada. Karena mereka hancur berantakan. Baru balik kekuatannya tahun kapan? Kapan mereka diberikan tanah oleh Hazal Khabir? Jadi Perdana Menteri dari Inggris di Palestina. Tahun berapa? Tahun itu. Jadi baru. Barusan ini. Jadi itu memang janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji Allah bahwasanya mereka akan punya kekuatan balik. Tsumma radatna lakumul karata 'alaihim wa amdatnakum bi amwal. Wahai kaum Yahudi, kekuatan kalian nanti akan menguasai kekuatan perekonomian. Amdatnakum bi amwal. Jangan heran kalau sekarang bagi dunia dikuasai Yahudi. Janji Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya baliknya kekuatan Yahudi, wa amdatnakum bi amwal wa bani, dan kalian akan mempunyai banyak keturunan. Waja'alnakum aktsara nafira, dan kalian akan kami jadikan kekuatan perang yang paling dahsyat. Jangan heran kalau sekarang Yahudi bisa menguasai Amerika dan Inggris, tunduk. Jadi kalau yang negeri Islam membunuh terorisme, kalau Yahudi membunuh biasa, kan itu sekarang. Jadi, kekuatan Amerika, kekuatan Inggris tunduk di bawah Israel. Karena apa? Karena memang inilah waja'alnakum aktsara nafira. Jadi dalam antum semua tahu bahwasanya tidak mungkin orang di Amerika jadi presiden kecuali mempunyai wala yang besar kepada orang-orang Yahudi. Jadi itu ma'ruf dalam kajian sekarang. Ini semua janji Allah bahwasanya mereka akan balik kekuatan, mereka akan menguasai perekonomian, dan mereka akan tambah jadi banin. Jadi abad nara mereka akan tambah, dan mereka akan menguasai angkatan perang dunia. Semuanya terbukti saat sekarang. Jadi semuanya aku terbukti saat sekarang. Kemudian in ahsantum ahsantum li anfusikum, kalau kalian orang Yahudi, tatkala kalian itu nanti berbuat baik, atau tatkala kalian itu nanti muncul kekuatan, kalian itu berbuat baik, maka insyaallah kebuatan kebaikan itu akan ada pada kalian. Wa in asa'tum, kalau memang kalian berbuat jelek, maka kejelekan itu bagi kalian sendiri. Wa idza jaa wa'dul akhirati, lalu apabila datang janji kami yang kedua. Apabila datang janji kami yang terakhir, karena kalian akan membuat kerusakan cuma dua kali. Yang pertama sudah ada, kalian dihancurkan. Sekarang kalian datang, kerusakan mana lebih besar daripada Israel sekarang? Kerusakan mana ya kawan, sekarang lebih besar daripada kekuatan Israel? Dan kerusakan mana yang lebih besar daripada kerusakan Israel? Orang yang sampai berani untuk mau menghancurkan Baitul Maqdis dengan apa itu, dengan istilah mereka Haikal Sulaiman. Orang yang berani membakar mushaf, orang yang berani jadi untuk menghina Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis, orang-orang yang membuat kerusakan terbesar zaman sekarang ini, ini adalah kerusakan mereka yang kedua. Dan janji Allah sebentar lagi akan datang. Karena sekarang orang-orang Yahudi sudah pada kerusakan yang kedua. Rasulullah mengatakan, wa idza jaa wa'dul akhirati, apabila datang janji kami yang kedua, liyasu'u wujuhakum, maka wajah-wajah kalian akan menghitam. Wajah-wajah kalian akan menjadi suram. Waliyadkhulul masjid kama dakhuluhu awwal marrah, dan kalian nanti akan memasuki jadi Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, sebagaimana kalian memasukinya yang pertama kali. Waliyutabbiru ma alau tabbira, dan kaum atau janji kami yang terakhir, orang-orang itu akan menghancurkan kalian dengan sehancur-hancurnya. Janji yang pertama bahwa mereka punya kekuatan merusak sudah terjadi zaman Rasulullah. Kehancuran mereka sudah terjadi zaman Rasulullah dan Umar. Kemudian kekuatan mereka balik sekarang. Tinggal kita menunggu yang terakhir. Dan tinggal menunggu yang terakhir, ya Allah. Dan indikasinya sekarang sudah dekat. Bahwasanya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perang akhir zaman antara kaum muslimin dengan orang Yahudi ada di daerah Urdun, sekitar Urdun. Jadi perang terakhir antara kaum muslimin dengan Yahudi itu ada di sekitar Urdun. Bahkan sering istilahkan mereka balik ke Palestina karena memang harus balik. Karena perang akhir zaman akan terjadi di situ. Bahwasanya kalau mereka masih pencar, bahwasanya itu menunjukkan kekuatan mereka masih akan lama. Tapi gencar-gencarnya mereka sekarang untuk membuat pemukiman di sekitar Yerusalem, di arah Gaza itu, yang itu ada berbatasan dengan daerah Urdun, itu Urdun ya, Yordania sekarang itu. Membuat bahwasanya disitulah awal kesalahan mereka, karena perang itu akan berakhir di situ. Yang perang itu digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah bangkit hari kiamat, sampai nanti akan orang-orang kaum Muslim memerangi orang-orang Yahudi, dan sampai Dan sampai saat itu, karena saking kalahnya, orang-orang Yahudi itu berada di balik batu dan pohon. Batu dan pohon bisa berbicara, ya Abdullah, ya mu'min. Jadi hadza Yahudiyun wara'i ta'ala faktub. Wahai mu'min, ini ada orang Yahudi di belakangku, kesini, dan bunuhlah. Perang itu ya akhwan, kejadiannya di daerah Urdun. Kejadian di sekitar daerah Urdun, ya di daerah orang-orang Yahudi sekarang itu. Waktunya sudah amat sangat dekat. Bahwasanya sekarang hampir semua orang Yahudi kumpul di sana. Hampir semua orang Yahudi kumpul di sana. Memang menunggu kehancuran, karena memang perang akan terjadi di sana. Sebagai indikasi dari itu ya akhwan, pohon, saya hadatsana syekhuna, jadi saat kami pernah menceritakan kejadian ini langsung, bahwasanya pohon, kalau yang ditanam di suatu jalan-jalan itu pohon, alhamdulillah pohon dari Indonesia. Tapi pohon yang paling banyak ditanam di Israel adalah pohon horqat. Jadi pohon yang di jalan-jalan itu yang paling banyak ditanam adalah pohon horqat. Padahal pohon ini berduri pun tidak indah. Karena bahkan Rasulullah mengatakan nanti perang akhir zaman, bahwasanya semua batu dan pohon akan mengatakan bahwa yang muslim di belakangku ada orang Yahudi kemari, kecuali pohon horqat. Karena hadza min syajaril yahud, karena pohon ini adalah pohonnya orang-orang Yahudi. Mereka tahu bahwasanya mereka akan dikalahkan, tapi ya begitulah sifatnya orang Yahudi dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Allahu a'lam. Ya ikhwan, kita akhiri sampai sini dulu, dan insyaallah kita sampai bertemu depan, insyaallah. Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi wa sallam.